Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Faya ma'asyur al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Adabul Usyrah wa zikru as-suhbati wal-ukhuwah, karya dari al-imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab naam hurmatul ikhwan, anjuran agar seorang muslim menghormati atau memuliakan saudaranya, baik saudaranya tersebut adalah seorang yang lebih rendah dibandingkan dirinya, seperti seorang yang kaya kepada seorang yang miskin, seorang atasan kepada bawahannya, ataukah seorang guru kepada muridnya, ataukah kepada seseorang yang sama dari sisi tingkatannya ataukah berada di atasnya, sehingga siapapun dirinya selama dia sebagai seorang muslim, maka dianjurkan bagi seorang untuk kemudian menghormati dan memuliakannya. Ataukah terkadang seorang yang memiliki kedudukan membantu bawahannya, harus ada timbal balik. Artinya kalau semisal dia begini, maka saya akan begini. Kalau semisal saya diberikan harta, maka saya akan bantu. Kalau semisal dia baik, maka saya akan membantunya. Ini persepsi yang keliru. Namun selama dia sebagai seorang yang muslim, punya hak untuk kemudian kita muliakan, punya hak untuk kemudian kita menghormatinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan jangan pula seseorang membantu yang lain disebabkan karena kedudukan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini juga persepsi yang salah. Semisal seorang ikhwan hanya membantu pada ustadznya saja. Kalau ustadznya dalam keadaan membutuhkan, maka dibantu. Kalau semisal ada seorang ikhwan yang sama dengan dirinya ataukah mungkin lebih miskin dibandingkan dirinya, maka tidak tergerak hatinya untuk membantunya. Ini juga perkara yang salah. Namun bantuan yang diberikan oleh seorang semata-mata diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sehingga pada poin yang di bawahnya, muallif Imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah menyebutkan satu poin penting, tarkul mani, anjuran agar seorang muslim tatkala memberikan sumbangsi kebaikan kepada saudaranya tidak berangan-angan untuk kemudian nantinya saudara yang dibantunya memberikan semisal atau sepadan dengan apa yang diberikannya, sehingga adanya timbal balik, adanya harapan untuk kemudian diberikan upah ataukah mungkin ganti rugi ataukah mungkin berupa bantuan yang sama sebagaimana keadaan dirinya membantu saudaranya, sehingga bantuan pelayanan seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah, al-musyarakatu fis-sarra'i wad-dharra'. Seorang teman yang baik seorang kawan yang baik adalah seorang yang berupaya merasa apa yang dimiliki oleh saudaranya berupa kebaikan ataukah keburukan. Artinya apa? Kalau misal dia melihat saudaranya dalam keadaan memiliki kebaikan, maka dia merasa seakan-akan dia yang mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau misal perasaannya itu sama, maka tentu tidak ada pada dirinya sifat hasad. Ya kan? Tidak ada pada dirinya sifat mendengki. Bahkan muncul di dalam jiwanya rasa senang. Walhamdulillah saudaranya ini berada pada kenikmatan. Walhamdulillah saya suka ternyata teman saya ini ternyata seseorang yang demikian dan demikian. Ini makna al-musyarakatu fi sarra. Demikian pula dalam perkara ad-dharra. Tatkala saudaranya dalam keadaan dirundung musibah, maka seakan-akan dia yang terkena musibah tersebut. Sehingga dengannya akhirnya dia merasa seakan-akan dia yang mengalaminya. Dia mengetahui perasaan saudaranya. Dia memahami tentang perihal apa yang menimpa saudaranya tersebut. Sehingga dari sisi tutur kata pembicaraan juga dijaga. Dia berupaya untuk menghiburnya. Kalaulah misal saudaranya tersebut dalam keadaan sedih, dia tidak berupaya untuk kemudian mengingat-ingat musibah atau kemadharatan yang menimpa saudaranya. Kalaulah misal saudaranya tersebut ini merasa kesedihan yang demikian besar dari musibah yang menimpanya, dia berupaya untuk menghiburnya, dia berupaya untuk kemudian menenangkannya. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini memberikan makna yang umum, yang luas. Artinya anjuran agar seorang muslim merasa suka dan merasa serasa dengan saudaranya seakan-akan dia sendiri yang mengalami seperti apa yang dialami oleh saudaranya tersebut. Seakan-akan dia juga dalam kondisi susah. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan demikianlah ikatan persaudaraan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain. Di dalam salah satu hadisnya yang sahih, mathalul mu'mini fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Permisalan seorang muslim dalam hal kecintaannya dan rasa sayangnya kepada saudaranya semisal satu jasad. Sayangnya seorang kepada jasadnya sendiri. Seperti cintanya seorang muslim, seorang hamba kepada jasmaninya sendiri. Baik itu tangannya, jarinya, kakinya, rambutnya, matanya, dan seluruh anggota tubuhnya. Dia akan berupaya untuk kemudian merawatnya. Dia berupaya untuk kemudian mengobatinya bila mana ternyata salah satu dari anggota badannya tersebut ada yang sakit. Dia merasa senang apabila salah satu dari anggota badannya tersebut merasakan kesehatan. Dia merasa sedih bila mana salah satu dari anggota badannya tersebut ini mengalami satu sakit yang menyakitkannya. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Bila mana salah satu dari anggota badannya merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh jasmaninya dengan tidak bisa tidur dan terserang demam. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dalam artian apabila dijumpai pada diri seorang muslim kepada saudaranya sifat atau akhlak seperti yang tadi kita sebutkan hadisnya dan keterangannya, maka ketahuilah bahwasanya demikian menunjukkan benarnya keimanan seseorang. Dan bahkan menunjukkan kesempurnaan keimanan seorang muslim. Karena makna dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi kita sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, maknanya adalah la yu'minu imanal kamil. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Sehingga apabila kita melihat saudara kita merasakan kenikmatan kemudian kita miri, maka berarti menunjukkan kurang imannya. Butuh untuk diperbaharui. Butuh untuk kemudian kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan seseorang memperbanyak ibadah, tanda dari tanda-tanda kamilul iman. Tanda dari tanda-tanda keimanan yang sempurna adalah yazidu bitha'ah. Bertambah dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rasa miri hati atau rasa iri hati kepada saudaranya kemudian tumbuh setelahnya sifatul hasad, sifat hasad, sifat dengki, disebabkan karena kemaksiatannya yang mengurangi kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga butuh adanya terapi. Butuh adanya upaya untuk kemudian dia berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Sehingga dia berupaya untuk kemudian serasa senasib dengan saudaranya. Bila melihat saudaranya mengalami kesulitan, kemudian ternyata dia melihat kawan-kawannya banyak yang membantunya, ini sebagai misal. Ini sebagai misal. Maka muncul rasa senangnya. Ini alhamdulillah. Ternyata kesulitan saudara saya ini banyak yang membantunya. Di samping dia sendiri berupaya pula untuk membantunya. Kalau misal dia tidak bisa membantunya dengan tenaganya, dengan hartanya, maka dia bantu saudaranya dengan addu'a. Dengan dia mendoakannya. Ini mungkin terkadang sebagian kita jarang mendoakan saudaranya yang lain. Tapi kalau melihat saudaranya dalam keadaan kesulitan, maka dibantu dengan doa. Tapi kalau melihat saudaranya tersebut dalam keadaan sakit, butuh dana, butuh untuk kemudian bantuan. Kalau misal dia tidak punya harta, maka bantu dengan doa. Dan doa itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya cukup dengan via WhatsApp. Inilah ba'sa tahurun insyaAllah. Ya semoga dimudahkan dan yang semisalnya. Tapi dibantu dengan doa seorang muslim fi mawadi'il ijabah. Di tempat-tempat yang mana pada tempat-tempat tersebut dikabulkannya doa seorang muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tatkala dia sujud. Tatkala dia sujud, dia bantu saudaranya tersebut dengan doa. Ataukah mungkin antara azan dan iqamah, dia bantu saudaranya tersebut dengan doa. Kalau misal tatkala sholat dianjurkan seorang muslim untuk melafadzkan doa itu dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian dia tidak bisa melafadzkannya, maka dia berdoa dengan doa tersebut di dalam hatinya. Dan ini dibolehkan oleh mereka para ulama. Sehingga tidak perlu melafadzkannya dengan bahasa Indonesia. Pada tempat-tempat dikabulkannya doa tatkala seorang sholat, di antaranya adalah tatkala dia sujud, dan di antaranya adalah pada saat tasyahud akhir. Dia mendoakan saudaranya, ya Rabku, sesungguhnya saudaraku si fulan dalam keadaan sakit, anaknya butuh bantuan, maka bantulah dia. Saya hanya bisa membantunya dengan doa, ya Allah, maka kabulkanlah. Ataukah yang semakna dengan doa tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini sebagai misal bentuk dari contoh praktek al-musyarakatu fis-sarra'i wad-dharra. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, bahwasanya ternyata doanya seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya dalam keadaan seorang muslim yang didoai oleh dirinya tidak mengetahui bahwasanya dia mendoakan kebaikan untuk dirinya itu ternyata mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini satu amalan yang terkadang seseorang mengamalkannya menunjukkan benar dan tulus kecintaannya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, yaitu dengan dia mendoakannya. Berbeda mungkin tatkala seorang memberikan bantuan dengan harta. Terkadang tahu ini harta dari si fulan. Terkadang tatkala seorang mengatakan ini ada seorang yang memberikannya. Terkadang dia bertanya dari siapa? Kemudian dijawab ini dari si fulan. Sehingga dia tahu bahwasanya kebaikan ini adalah berasal dari si fulan. Ini pada sebagian keadaan demikian. Namun dalam bab ad-du'a ini tentulah seorang muslim tidak tahu, ya kan? Dia didoakan oleh saudaranya. Seorang tidak tahu bahwasanya ternyata ada orang yang mendoakannya. Dan bisa jadi ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala dibantunya saudara kita ini yang dalam keadaan kesulitan oleh yang lainnya. Sehingga berbondong-bondong dan merame-rame mereka memberikan bantuan kepada dirinya. Bisa jadi yang demikian disebabkan karena ketulusan doa dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah gerakan hati-hati mereka sehingga mereka termotivasi untuk kemudian memberikan sumbangsi kebaikan kepada dirinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya doa-doaul muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajab. Inda ra'asihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu anin walaka bimithlin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya doanya seorang muslim kepada saudaranya bidhahril ghaib, dalam keadaan seorang muslim yang didoai tersebut tidak mengetahui bahwasanya dia didoakan oleh dirinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan mustajab. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan menyebutkan Allah utus di sisi seorang muslim yang sedang mendoakan kebaikan untuk saudaranya itu seorang malaikat yang diwakilkan secara khusus, ditugaskan secara khusus untuk menyertainya. Tatkala orang ini mendoakan satu kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk mendampinginya akan mengatakan amin. Amin. Walaka bimithlin, dan untukmu semisal pula mendapatkan kebaikannya. Walaka bimithlin, dan untukmu mendapatkan kebaikan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Namun terkadang syaitan berupaya untuk kemudian memecah persatuan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dengan menebarkan kedengkian. Dengan menumbuh kembangkan rasa iri hati. Dengan mengupayakan agar supaya terjadi at-taqatu, saling memusuhi, saling menghajar antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya. Karena ini merupakan misi dari dakwahnya ataukah ambisinya syaitan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, walakin fi tahrish bainahum. Akan tapi ambisi syaitan, iblis, tidak akan pudar dalam rangka untuk kemudian menebarkan bibit permusuhan antara seorang muslim yang satu dengan seorang muslim yang lain. Sehingga terkadang dirasa oleh seseorang adanya rasa iri hati. Nah, ini si fulan, tatkala sakit, ternyata banyak yang membantunya. Tatkala saya sakit, ternyata banyak yang tidak membantu. Ini si fulan, tatkala dia repot, ternyata banyak yang membantunya. Sementara saya, tatkala saya repot, tidak ada yang membantunya. Ini si fulan tatkala dia demikian, banyak yang demikian. Adapun saya ternyata tidak mendapatkan demikian dan demikian. Ini merupakan tahrij dari syaitan. Yang nantinya akan melahirkan sifatul hasad. Yang bermula dari tidak adanya sifat yang disebutkan oleh al-imam Abul Barakat Al-Ghizzi rahimahullah. Al-Musyarakah Fis-Sarra'i Wad-Dara'. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga kapan seorang melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Kalau semisal dirinya sendiri yang dalam keadaan kesulitan ternyata tidak ada yang membantunya, maka dia bersabar. Dia bersabar, dikedepankan rasa husnuzan. Ya barangkali saja patat kalau saya ini dalam keadaan kesulitan, ikhwan-ikhwan ini atau teman-teman kita ini yang lainnya dalam keadaan kondisi susah seperti halnya saya. Barangkali saja teman-teman saya yang lainnya ini dalam keadaan apa namanya punya kesibukan. Sehingga apa namanya tidak memiliki kelonggaran sebagaimana kelonggaran yang dimilikinya pada kejadian saudara saya si fulan. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga ini poin penting untuk kemudian kita bersama-sama berupaya mengevaluasinya. Kita bersama-sama untuk kemudian mengamalkan ada yang disebutkan oleh Imam Abdul Barakat Al-Ghazi rahimahullah, yaitu al-musyarakatu fis-sarra'i wad-dara'. Dan tentulah apabila seorang muslim bisa mengupayakan dirinya sebagai seorang yang ghani, maka jauh lebih afdal. Sehingga tidak butuh bantuan kepada orang lain. Ini jauh lebih afdal. Sehingga pernah satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man atakaffala li alla yas'ala ahadan atakaffalahu bil jannah." Barang siapa yang berjanji untuk saya untuk kemudian dia menjanjikan agar dia nantinya tidak akan meminta apa saja kepada seorang pun, maka saya akan menjamin untuknya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Dan ini makna dari al-ghani. Makna dari al-ghani yang Nabi alaihi salatu wasalam memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu doanya yang ma'ruf, yang mungkin kita membacanya pada doa-doa yang kita panjatkan dalam keadaan ternyata kita kurang paham tentang kandungan maknanya, yaitu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Seorang muslim meminta kepada Allah ketakwaan, al-huda petunjuk, at-tuqa ketakwaan, al-afaf kecukupan, sehingga dia mendapatkan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-ghina. Makna al-ghina sebagainya bermakna al-qanaah. Sehingga dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula makna al-ghina, yakni maknanya adalah la yahtaju ila ghairih. Dia tidak butuh kepada yang lain. Sehingga tatkala dia dalam keadaan kesulitan berupaya untuk kemudian menyelesaikan kesulitannya tersebut sendirian. Tatkala dia dalam keadaan memiliki satu permasalahan, maka dia berupaya untuk kemudian menyelesaikan permasalahannya tersebut sendirian. Tatkala dia dalam keadaan seakan-akan membutuhkan bantuan, maka dia berupaya untuk kemudian tidak meminta kepada yang lainnya. Dia berupaya untuk menyelesaikan problematika yang dialaminya tersebut sendirian. Ini makna dari al-ghina. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Tentu yang demikian jauh lebih afdal. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang dipraktikkan oleh mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga Allah puji mereka, di antara yang Allah puji mereka di dalam surah Al-Baqarah adalah sifatul ghina yang nampak pada kepribadian mereka. Sehingga yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat-ta'affuf. Orang yang jahil menyangka bahwasanya mereka adalah seorang yang tidak butuh. Al-ghina, aghnia, seorang yang tidak butuh. Seorang yang berkecukupan. Seorang yang tidak membutuhkan bantuan kawannya. Yang demikian disebabkan karena sifat ta'affuf. Sifat mereka menjaga harga dirinya. Sifat mereka berupaya untuk kemudian menyelesaikan permasalahannya sendirian. Dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Tentu yang demikian jauh lebih afdal. Namun dianjurkan bagi seorang yang melihat saudaranya dalam keadaan demikian, dianjurkan untuk kemudian memiliki perasaan seakan-akan dia mengalami apa yang dialami oleh saudaranya tersebut. Sehingga dia memberikan bantuan dalam keadaan dia tidak memintanya. Dia memberikan sumbangsih pertolongan dalam keadaan saudaranya tersebut tidak memintanya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang keadaan seorang yang fakir sabir dengan keadaan seorang yang ghani syakir, mana yang lebih afdal. Sebagian menyebutkan yang fakir sabir itu jauh lebih afdal. Sebagian menyebutkan ghani syakir ini jauh lebih afdal. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tilka fadlullah yu'tihi man yasha, sesungguhnya itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa di antara hamba-hambanya. Yani Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dan memuji para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan mereka para al-aghnia, yang membantu saudaranya dengan hartanya, yang meringankan beban saudaranya dengan hartanya, yang menolong saudaranya dengan hartanya. Mereka memerdekakan hamba sahaya yang tersiksa dari kalangan muslim dengan hartanya, dan mereka menyedekahkan hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu yang demikian lebih afdal. Berkata Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah, wa minha ayyu syarika ikhwanahu fil makruhi wal mahbub. Di antara dari adabul usyrah yang seorang muslim dianjurkan untuk kemudian berakhlak berperangnya dengannya adalah berupaya ikut serta atau menyertai saudaranya dalam perkara-perkara yang dia membencinya. Karena terkena musibah, terkena bencana, terkena penyakit dan yang semisalnya. Wal mahbub, dan berupaya merasa seperti saudaranya tatkala dia dalam keadaan merasakan sesuatu yang dicintainya. Fil makruhi wal mahbub. Tatkala saudaranya dalam keadaan tertimpa kemadharatan, maka dia membantunya. Tatkala saudaranya tersebut tertimpa kebaikan kelapangan, maka dia merasa suka seakan-akan kenikmatan tersebut itu Allah berikan kepada dirinya. Wala yatluna alaihim fil halaini jami'a, dan tidaklah memiliki perasaan yang berbeda pada mereka seluruhnya pada kedua perkara tersebut. Dalam artian tatkala seorang melihat saudaranya dalam keadaan dirundung kesedihan, maka dia gembira. Ini jangan demikian. Tatkala dia melihat saudaranya tersebut dirundung kesukaan, maka dia sedih. Ini jangan demikian. Namun seorang muslim yang benar-benar sempurna keimanannya dan baik akhlaknya adalah seorang yang merasa sama dengan perasaan saudaranya tatkala saudaranya tersebut tertimpa as-sara, kelapangan, ataukah tertimpa ad-dara. Kemudian yang berikutnya, tarkul man. Di antara dari adabul usyrah yang disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullah adalah tarkul man. Seorang meninggalkan sifat al-man. Sifat al-man itu maknanya adalah sifat keinginan seseorang tatkala dia memberikan satu kebaikan kepada seseorang, adanya keinginan untuk kemudian orang itu membalasnya. Itu makna dari al-man. Adanya keinginan untuk kemudian orang yang dia berikan bantuannya tersebut, orang yang dia berikan kebaikannya tersebut, ada upaya untuk memberikan hal yang sama kepada dirinya. Ini makna dari al-man. Seperti seorang yang memberikan harta kepada seseorang dengan harapan agar supaya nantinya orang yang dia berikan hartanya tersebut ini akan memberikan kebaikannya kepada dirinya. Ini makna al-man. Dan sifatul man ini ma'syaral ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala tidak hanya termasuk dari akhlak yang tercela. Dan pelakunya dikategorikan sebagai seseorang yang berdosa karena menafikan sifat al-ikhlas di dalam memberikan kebaikan kepada saudaranya. Dan dari sisi kebaikan yang dia lakukan kepada saudaranya akan ternilai sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Seperti seorang yang memberikan bantuan kepada kawannya dengan harapan agar supaya kawannya tersebut nantinya membantunya. Seperti seseorang yang dilihat kawannya itu dalam keadaan sakit, maka dia bantu. Dia keluarkan uang mungkin 500 ribu. Tatkala giliran dia sakit, ternyata kawannya ini tidak membantunya. Akhirnya muncul sifatul man. Ini saya kemarin ngasih dia 500 ribu. Giliran saya sakit, ternyata dia tidak ngasih 1% pun. Ini termasuk dari sifat al-man. Ataukah seperti seorang yang membantu saudaranya dengan tenaga. Dia bantu seseorang tatkala sedang dalam keadaan kesulitan dengan tenaganya. Apakah mungkin dia dalam keadaan ada acara mungkin tasmiyahan ataukah mungkin walimahan dan yang semisalnya. Giliran dirinya mengadakan acara-acara tersebut, saudara ini yang dia bantu sebelumnya tidak mendatanginya. Tidak memberikan bantuan yang sama. Kemudian muncul sifatul man. Ini dulu saya membantunya, sekarang tidak. Ini sifat yang tercela ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah ingatkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, yang di dalamnya Allah sebutkan adab, dari adab-adab seorang yang mutasaddiq, seorang yang bersedekah. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan sifatul man. Dengan sifat al-man. Sifatul man, sifat yang tadi kita sebutkan. Wal-aza, makna dari al-aza adalah seseorang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang diberikannya. Tatkala dilihatnya orang yang dia berikannya tersebut tidak memberikan sesuatu yang dia inginkan. Diungkit-ungkit. Dulu saya demikian kepada kamu, ternyata sekarang kamu tidak demikian. Dulu saya membantumu, sekarang kamu demikian. Dulu saya demikian, sekarang kamu tidak demikian. Nah, ini mengungkit-ungkit jasa. Mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit bantuan yang telah dia berikan kepada seseorang. Ini termasuk dari al-adza yang akan membatalkan amalan kebajikan seseorang yang telah diberikan kepada saudaranya. Sehingga Allah ingatkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Sehingga seorang muslim tatkala dia memberikan bantuan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim menolong saudaranya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkeinginan nantinya orang ini membalasnya, dia tidak berkeinginan orang itu memujinya, bahkan terkadang dia memberikan bantuan tersebut dalam keadaan orang itu tidak mengetahuinya. Mungkin kalau misal punya harta, maka dia titipkan kepada seseorang, ini tolong berikan kepada si fulan, jangan sebut nama saya nanti. Ini berupaya untuk kemudian mengupayakan agar supaya dia tidak mengetahui bahwasanya hartanya dari si fulan. Yang demikian dilakukan karena tidak adanya di dalam dirinya sifatul man. Sifat al-man. Sehingga murni dia lakukan yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini tentu jauh lebih afdal. Di dalam salah satu hadis yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadab Allah ta'ala. Muslim yang lainnya yang membutuhkan sedekahnya, dalam keadaan dia berikan sedekahnya tersebut secara sir, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, maka akan bisa memadamkan murka Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga tatkala dia memberikan bantuan kepada saudaranya, tidak ada harapan untuk kemudian nantinya dia mengharapkan saudaranya ini membantunya. Tidak. Tapi murni lillahi ta'ala. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mensifati seorang yang muttaqin, ahlil jannah, innama nudu'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Isya ini sampai jam berapa ya? Hah? Jam 35. Berkata Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah, wa minha alla. Itu di kitabnya antum tulisannya alla ya. Hamzahnya di atas kah di bawah? Punya kitab, karena tulisan yang di kitab saya ini beda sama yang di antum. Hamzahnya di atas atau di bawah? Hah? Di atas. Nah. Wa minha alla yamunna ala man yuhsinu ilaih. Di antara dari adabul usyrah wa dzikrus suhbati wal ukhuwah yang perlu untuk kemudian kita mengingatnya, yang nantinya tergambarkan berarti kecintaan kita kepada saudaranya lillah, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tidak adanya sifatul man kepada siapa saja yang engkau memberikan kebaikan kepada dirinya. Apakah mungkin engkau ini merasa pernah memberikan sumbangsih tenaga kepada saudaramu, maka jangan sekali-kali ada sifatul man. Apakah mungkin terkadang ada di antara kita yang pernah memberikan kepada saudaranya berupa harta, maka jangan ada sifatul man. Wa yashkuru ma yasilu ilaihi minhum. Dan dia mensyukuri semua apa saja yang sampai kepada dirinya yang diberikan oleh mereka. Sehingga dia mensyukurinya. Dalam artian kalau misal dia memberikan satu kebaikan kepada saudaranya, maka harus dilatar belakangi karena Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Tidak ada sifatul man. Namun bila mana nantinya saudaramu tersebut yang kau memberikan kebaikan kepada dirinya, berupaya untuk kemudian membalasnya, berupaya untuk kemudian memberikan sesuatu kepada dirimu dengan sekadar kemampuan yang dimilikinya, maka hendaklah engkau ini mensyukurinya. Jangan kemudian membanding-bandingkan. Ya, kemarin saya memberikan sekian, ternyata sekarang ini giliran saya yang demikian, saya diberikan setengahnya. Ini tidak demikian. Tapi yashkuru ma yasilu ilaihi minhum. Kalau misal yang sampai kepada dirinya dari mereka yang dia telah memberikan kebaikan kepada mereka, apakah baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dan yang semisalnya, hanya sebatas ucapan jazakallahu khairan. Ataukah mungkin Allah yuzzihi khaira, semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya hanya sebatas itu saja. Maka dia mensyukurinya. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kalau misal dari mereka tidak memberikan sesuatu apapun, maka dia juga bersyukur. Tidak mengharapkan memang dari mereka adanya balasan dan adanya rasa syukur. Terima kasih. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kemudian di sini Al-Imam Abu Barakat Al-Khizri rahimahullah menceritakan tentang kisahnya Urwah. Qala Urwah, berkata Urwah, kataba rajulun ila Abdullah ibn Ja'far riq'atan. Pernah suatu ketika ada salah seorang yang menulis satu surat kepada Abdullah ibn Ja'far. Wa ja'alaha fi sanai wisadatihi allati yattaki'u 'alayha. Kemudian dijadikanlah surat yang ditulis itu berada di bantal yang biasa Abdullah bin Ja'far bertelekan di atasnya. Faqalaba Abdullah al-wis bantal tersebut. Fa basara birriq'ah. Kemudian ternyata dia melihat surat yang ditulisnya. Faqara'aha faraddaha ila mawdi'iha. Kemudian dia membacanya, kemudian mengembalikan ke tempat di mana dia menjumpai surat tersebut. Waja'ala makanaha kaisan. Kemudian dijadikanlah di tempat yang di situ dia menjumpai suratnya satu bungkus yang di dalamnya berisikan khamsu mi'ati dinar. 500 dinar. Ternyata surat ini berisikan bantuan. Dia menceritakan tentang kesulitannya, dia menceritakan tentang keadaannya. Kemudian Abdullah ibn Ja'far berkeinginan untuk membantunya. Kemudian meletakkanlah satu kantong berisikan 500 dinar di sisi surat tersebut. Dan masih berada di bawah bantalnya. Faja'alu fadakhala alaih orang tersebut dan memasuki ruangan tersebut. Faqala lahu, kemudian Abdullah ibn Ja'far mengatakan, qallabta namraqah. Apakah engkau ini telah membalik bantal tersebut? Fakhudh ma tahtaha, maka ambillah apa yang berada di bawahnya. Fa akhadha ar-rajulul kaisa wa kharaja wa huwa yanshud. Maka lelaki ini pun mengambil bungkisan kantong yang berisikan 500 dinar, kemudian dia keluar dan sambil melantunkan satu syair, yaitu katanya, zadaka ma'rufaka indi idhama annahu indaka maysurun haqir tatanasahu ka'al fadir. Semakin bertambah kebaikanmu di sisiku menjadi semakin agung. Sesuatu yang ada di sisimu adalah sesuatu yang mudah dan engkau anggap sepele, haqir. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz masturun saghiru. Kebaikan yang engkau berikan, engkau berupaya untuk menutupinya. Engkau berupaya untuk kemudian memandang yang demikian adalah sesuatu yang kecil, tidak ada nilainya. Tatanasu ka'allam ta'tihi, engkau ini berupaya untuk melupakan kebaikan yang engkau berikan kepada saya. Seakan-akan engkau ini belum melakukannya. Wa huwa 'indan nasi masyhurun kabiru. Adapun di kalangan manusia pada umumnya, kebaikan yang mereka lakukan berupaya untuk kemudian banyak yang mengetahuinya dan teranggap sebagai sesuatu yang besar. Ini memuji tentang apa yang diberikan oleh Abdullah ibn Ja'far. Diberikan pemberiannya dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya. Dan tidak menganggap pemberian yang diberikannya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, wal afu minkum wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.